Mama. Kita goyang lagi yuk. Nyumpah Mama. Yeah. Spesial buat anak-anak semuanya, para sahabat-sahabat kunci juga, yuk kita goyang lagi. Sebagai temanku, bahkan kau pengganti